apakah di dalam neraca atau laporan rugi raba dan seterusnya tadi ada tidak namanya kejujuran di situ? Mm-mm. Ada tidak namanya kedisiplinan di situ? Mereka bilang ya kalau di angka-angka nggak ada pak, di laporan apa laba rugi neraca dan segala juga nggak ada pak. Mm-hmm. Tapi kalau tanpa itu bisa nggak bisnis jalan? Nggak bisa juga. Jadi hari ini kalau kita bicara bab bisnis, mm-hmm, kita harus memahami kehidupan, ya. Karena kalau tanpa itu kita tidak bakalan besar-besar saja. Berapa banyak yang saya lihat ketika omsetnya naik, keuntungannya naik, tetapi mm-hmm, karakternya nggak naik pasti hancur. Oh iya, betul. Itu satu ya hal. Mm-hmm. Nah yang kedua, kalau tadi bicaranya tentang motivasi. Jadi motivasi itu kan begini, motivation is reason for doing something. Jadi alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara bab bisnis, apa sih motivasinya? Gini, jadi ada 4 tangga sahabat. Jadi saya itu membuat memudahkan saja. Level paling bawah itu adalah lata, ikut-ikutan atau emulsion. Oh, jadi iya, orang iya, ikut-ikutan. Ada yang orang jualan bisnis ini, onde-onde, ikutan. Ikut bisnis, ya kan? Orang kemana, ikut jalan seterusnya. Itu tidak kuat secara fondasi motivasi. Lalu kita naik level kedua, tangga kedua namanya takut. Saya kalau nggak berbisnis nggak dapat makan. Nah itu adalah level kedua, ketakutan, fear gitu kan. Lalu kita naik ke level ketiga, pride. Bangga. Jadi kalau kita itu ingin berbisnis, ada sebuah kebanggaan gitu. Mungkin seorang karyawan penghasilan cuma 5 juta atau mungkin total UMR lah 2,5 juta misalkan. Tapi kalau seorang pengusaha kemungkinan ada potensi 10 juta. Itu kebanggaan. Nah paling akhir dari sebuah tangga motivasi dan nama cinta. Ini yang kadang orang tuh tidak paham. Mungkin di awalnya teknis, saya hanya buat onde-onde saja. Itu teknis. Tapi kalau dia bicara bagaimana saya membuat nilai tambah, nilai lebih, ya, atau sebuah value yang orang ketika makan onde-onde itu merasa, ya itulah kebutuhan saya. Kira-kira seperti itu. Nah berapa banyak dari para pengusaha, khususnya level mikro, terjebaknya cuma di level paling bawah, ikut-ikutan. Karena apa? Karena lata, karena takut, atau karena dia ingin ada dipuji-puji orang, atau karena cinta, gitu kan. Nah kalau pada level cinta ini yang menarik adalah apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, nilai tambahnya itu, gitu kan? Saya kalau ngundang Bu Rina itu saya nggak kuat bayarnya Bu, terus terang saya nggak kuat bayarnya gitu. Tapi saya nggak tahu, saya cuma bilang saya di WA Bu, bisa nggak jadi bintang tamu di acara saya? Itu dengan gampangnya, gitu ya? Dengan gampangnya, oke siap, gitu kan? Alhamdulillah hari ini saya bisa belajar dengan Bu Rina gitu. Artinya yang saya tawarkan adalah nilai. Saya nggak bicara money-nya dulu. Iya, betul. Money pasti butuh lah, cuma nanti lah. Ya, gitu. Tapi kita bicara nilai tambah apa? Mungkin Bu Rina berpikir kalau saya ngisi di radio RBS yang dengar banyak juga, berarti kan ilmu saya akan saya sharing ke banyak orang. Mungkin seperti itu. Artinya kita mulai dari bicara value apa yang kita tawarkan dulu. Nah, banyak orang kalau mau berbisnis itu nanti saya dapat apa? Ini nilai yang kadang sehingga membuat dia nggak pernah besar-besar. Kalau kita lihat setahun kemudian ya segitu-segitu aja, begitu ya. Karena dia nggak memahami bagaimana servisnya, bagaimana dia memperbaiki dirinya, bagaimana kemasan produk dan seterusnya. Dan paling parah dia nggak ada mentor, gitu kan? Itu yang sehingga ketika dia bicara bisnis lalu bicara hal-hal teknis, padahal pondasinya nggak dibuat secara bagus. Ya, baik, Pak Hari, kita masih tetap berbicara cukup panjang. Ini ada satu pertanyaan Pak Hari nih, boleh deh ya. Nah, ini datang dari Mas Rangga di Tanah Baru nih Pak Hari ya. Okay. Dia bertanya, dalam hidup kita dihadapkan dengan macam tuntutan dan tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang tua, juga keluarga, dan kepada orang lain atau sosial. Nah, tuntutan dan tanggung jawab yang banyak mengakibatkan tentunya kita harus mengerahkan segala energi, pikiran, bahkan emosi kita, ya. Nah, bagaimana kita mampu menyeimbangkan tuntutan dan juga tanggung jawab kita dalam kehidupan yang dijalani? Itu Pak Hari pertanyaannya. Oh, sekarang atau nanti? Jangan dulu, biar penasaran. Okay. Nanti Mas Rangga akan dengerin terus ya. Okay, siap, baik, sahabat siap. Bina Suara mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana ya. Masih di 107.9 FM Radio Bina Suara. Radio Keluarga Seni dan Budaya Bina Suara. Bina Suara. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan kita masih berbincang-bincang bersama Bapak Harisol Putra, seorang finansial motivator, juga sebagai Ketua Gerakan Indonesia Emas 2029, dan juga beliau adalah seorang penulis buku laris yaitu White Flow 19, Rahasia Tentang Uang, Kekayaan, dan Kesejahteraan. Dan untuk Anda yang mungkin ingin lebih mengenal jauh lagi atau lebih jauh lagi mengenal beliau, Anda bisa menghubungi melalui SMS di 08151999 4916, atau juga melalui Twitter di twitter.com/hari4r1solputra, dan juga di FB Motivasi Keuangan. Bisa juga melalui website di www.p3kcheckup.com. P3K Checkup. P3K Checkup.com. Ya, Pak Hari, kita kembali lagi nih. Tadi satu pertanyaan dari ya. Mas Rangga ya. Dari Mas Rangga nih. Saya ulang pertanyaannya. Ya, dalam hidup kita dihadapkan dengan macam tuntutan dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada diri sendiri, kepada orang tua dan juga keluarga, dan juga tidak lepas kepada orang lain ataupun sosial. Nah, tuntutan dan tanggung jawab yang banyak mengakibatkan kita harus mengerahkan segala energi, pikiran, bahkan emosi kita. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita mampu menyeimbangkan tuntutan dan tuntutan juga tanggung jawab kita dalam kehidupan yang dijalani? Mungkin Pak Hari bisa memberikan biar lebih apa sih ini gitu lah. Silakan. Ya, pertama Mas Rangga, salam kenal dari Hari, tetangga kita. Enggak jauh-jauh saja dari Kukusan. Kalau kita bicara tentang kehidupan, bagaimana menyeimbangkan sisi duniawi sama ukhrawinya? Satu kata saja, tawakal sempurna, usaha maksimal. Jadi saya tuh selalu bicara spiritual dulu. Kenapa bicara spiritual? Jangan sampai ketika kita berusaha, beraktivitas itu melanggar aturan Tuhan. Dan sampai kapanpun kalau kita sudah melanggar aturan Tuhan, pasti nggak bakal berkah hidup kita, pasti akan sengsara. Paling tidak mungkin kalau kita merasa saya kan baik-baik saja. Ya, di dunia, di akhirat kita akan diazab. Ya. Jadi kalau saya mulai ketika kita bangun tidur, yang pertama kita ucapkan syukur bahwa hari ini kita masih diberi napaskan kehidupan. Yang kedua, kalau sekarang saya Muslim, saya wudhu, saya tahajud, begitu kan? Baru kita bicara ayat-ayat Tuhan, apa Al-Quran, baca Quran. Barulah yang lain dan seterusnya. Artinya saya ingin mengatakan bahwasanya ketika kita hidup ini, pertama tidak melanggar aturan dari Tuhan, itu satu. Yang kedua, barulah kita bicara secara sosialnya, secara kemasyarakatannya, tidak melanggar hukum, tidak melanggar ke hukum positif hari ini. Artinya tawakal sempurna sama usaha maksimal ini adalah sebuah manifestasi dari pikiran-pikiran produktif kita. Jadi kalau hari ini kita update status Facebook lah, Twitter dan segala macam, tapi sebelum itu kita update status Tuhan dulu. Apa? Ya bacalah firman-firmannya. Karena saya Muslim, saya baca Quran. Dari situ saya baca ayatnya, saya baca artinya. Oke, berarti hari ini saya dapat pembelajaran bahwasanya 1, 2, 3. Itu yang saya terapkan setiap hari. Jadi kalau saya itu selalu bicaranya sederhana, ya ada namanya tahajud, lalu kita tilawah, ya, lalu baru kita, kalau istilah saya itu tempur, jadi saya harus olahraga gitu ya, baru terakhir sedekah. Jadi tahajud, tilawah, tempur, baru sedekah. Baru kita bicara bagaimana pengembangan diri, belajar keterampilan, experience dan segala macamnya. Sehingga ketika harus menyeimbangkan sisi manapun, kita sudah ada panduannya. Nah, banyak orang, contoh, ini contoh sekali, karena bab ini, karena saya juga bicaranya tentang syariah gitu ya. Orang banyak terjatuh itu di bab riba. Dia sukses, contoh, ini sangat fenomenal sekali, almarhum. Saya mengatakan sebagai sebuah pembelajaran. Namanya Om Lim atau Lim Swee Leong. Orang paling kaya nomor satu pada zamannya. Ya. Dia meninggal di Singapura. Sebelum meninggal ditanya sama wartawan, Om Lim, kenapa sih masih bekerja saja gitu ya? Kenapa Anda tuh masih bekerja saja? Padahal Anda pernah menjadi orang nomor satu paling kaya di Indonesia. Jawabannya satu, ya gimana saya tidak mau bekerja? Utang saya masih banyak. Bayangkan, orang di usia hampir 90 tahun gitu kan, hartanya banyak, asetnya di mana-mana, itu masih stres mikirin utang gitu. kita nggak bicara ribanya, tapi utang sendiri itu sudah bersatu masalah sendiri. Sehingga kalau kita ngerti koridor-koridornya, saya yakin orang ketika usaha sukses ingin menikmati kan, bukan terbebani dengan bab utang. Artinya apa? Kalau menurut kami, menurut saya pribadi sebagai muslim, itu harus diselesaikan. Artinya apa? Ketika kita punya usaha, mungkin awalnya kita berutang, tapi sama teman, tidak ada bunga dan segala macamnya ya. Iya, betul. Baru setelah itu apa? Kita menikmati hasil usaha kita. Jangan sampai kita terus berusaha, tapi tiap malam stres. Bagaimana besok saya bayar cicilan saya? Bagaimana nanti kalau saya digerjek debt collector? Kan begitu kan? Kan alang asiknya ketika misalkan ketika saya berbagi, saya udah gak mikirin utang gitu. Itu akan lebih enak ketimbang ketika saya berbagi, tapi masih mikirin. Begitu. Jadi menikmati sisi spiritual sama sisi sosial itu adalah ketika pertama tidak melanggar aturan-aturan Tuhan, yang kedua tidak melanggar hukum positif. Itu saja cukup. Sehingga kita pribadi, keluarga, masyarakat, itu kita benar-benar bisa menikmati. Seperti itu. Iya, seperti itu. Mungkin dari Bu Rina akan ditambahkan karena Bu Rina juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, jadi bisa artinya permasalahan dan bisa diselesaikan. Iya. Pengalaman hidup biasanya pengalaman, ya. Saya tadi kalau Pak Hari bilang menghindari utang, saya PNS. PNS itu katanya apa? Untungnya PNS gampang berutang. Begitu ya. Iya. Jadi setiap saya punya pengalaman ya, pengalaman mungkin bermacam-macam lah. Mulai dari masalah anak, masalah kerjaan dan sebagainya. Tapi saya berpikir gini. Ternyata kalau kita itu Pak Hari, kalau kita flashback gitu, ternyata apa? Kadang begini, kalau orang ngomong, mungkin kalau orang ngomong bahwa apa yang ada di kehidupan kita, memang itu kita tuh tinggal ngikutin aja gitu kan, tinggal mencari hikmahnya. Waktu itu mungkin itu sekedar omongan, tapi lama-lama setelah itu ya, perjalanan waktu, semua itu apa yang kita alamin, termasuk juga sama pelaku usaha, saya bilang apa yang kita alamin itu semua ada hikmahnya kok. Mau apapun kejadian itu ada hikmahnya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk kita tadi jangan melakukan apa yang dilarang oleh agama kita, Islam kalau kami. Jadi seperti itu. Kemudian saya berusaha untuk bagaimana semua berpikir positif, dan saya berpikir kalau kita sudah semua kita dekatkan ke agama, itu lebih tenang ya. Kalau kita sudah dekatkan ke agama, tenang, kita berpikiran positif, insya Allah orang di sekitar kita itu akan menyambut dengan positif juga. Tapi ketika kita berpikirnya negatif, di sebelah kita, sekeliling kita juga akan melawan gitu. Jadi saya berpikir seperti itu dari perjalanan ini, pengalaman hidup ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu semua ada hikmahnya dan semua sudah diatur Allah. Jadi sehingga kita tidak banyak mengeluh, itu yang tadi pertanyaannya, bagaimana supaya tidak jadi manusia mengeluh. Iya, betul. Karena semua manusia juga sepanjang hidupnya itu pasti ada naik turun. Tadi kata Pak Hari lagi. Iya, betul. Saya ibaratnya kata orang hidup itu kayak roda. Kapan di atas, kapan di bawah. Sedih, berputar terus ya. Sedih, gembira, musibah dan segitu itu berputar terus. Saya kira seperti itu. Seperti yang kita alami siang malam itu, malam. Oke, terima kasih untuk Bu Rina. Pak Hari, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Ini datangnya dari Mas Vicky di Krukut. Dan bertanya mengenai seputar usaha yang baru dirintis katanya ya. Bagaimana cara mengatur keuangan dari usaha yang baru saja saya rintis dan saya baru terjun di bidangnya? Karena kadang-kadang saya kelimpungan untuk mengaturnya dari modal, pengeluaran, dan hasilnya. Karena kadang-kadang saya juga tidak percaya diri sama apa yang akan saya lakukan untuk mengaturnya. Yang tentunya ingin dilakukan takut rugi. Dan pokoknya takut ini takut itu deh, padahal itu belum tentu terjadi ya. Dan bagaimana caranya untuk saya mengatur keuangan menjadi modal saya, dan juga bagaimana menimbulkan rasa percaya diri yang ekstra tanpa ragu untuk memulai dan melakukannya tanpa harus banyak pertimbangan. Apakah mental saya ataukah saya kurang pengalaman dalam hal ini? Karena saya masih meraba untuk bisnis yang baru saya lakukan ini dan juga belum pernah berkonsultasi dengan siapapun ya. Dan beliau ini ternyata mempunyai usaha jual pakaian anak dan dewasa. Mungkin nanti juga Bu Rina bisa ya menambahkan ya. Silakan Pak Hari. Ya, baik Mas Piki ya. Iya. Mas Piki, salam kenal. Ya. Kalau kita bicara tentang cara ngatur duit sebenarnya sederhana sebenarnya. Hanya kita pisahkan antara uang usaha dan uang pribadi kita. Itu paling sederhananya. Kayaknya waktu pertama kita sudah berbicara sudah sempat, seperti itu ya. Iya, kita ulang lagi, ya. Pak. Cuma begini, banyak orang itu kalau kita bicara usaha, pasti kan harapannya tinggi. Kenapa orang itu keluar dari karyawan, zona karyawan menjadi seorang pengusaha? Karena berpikiran nanti saya akan lebih kaya, lebih terhormat, lebih sukses dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang dia kurang, bahwa ketika jadi seorang pengusaha, Anda harus hidup semurah mungkin. Jadi begini, misalkan Anda dapat penghasilan katalah 1 juta, ya kan? Sebenarnya Anda bisa beli handphone baru dengan 1 juta tersebut. Dapat. Tetapi karena Anda seorang pengusaha berpikir, saya harus memaksimalkan dulu handphone yang lama. Iya, betul. Gitu. Itu yang kadang itu tidak bisa untuk buat orang-orang atau pengusaha skala mikro. Begitu dia dapat duit banyak, dia lupa bahwa dia harus menabung agar suatu hari ketika usahanya lagi sepi, tabungan itulah buat dia makan sehari-hari, gitu. Sehingga sebelum kita bicara ke teknis keuangan, mentalitasnya diperbaiki dulu. Ini yang saya bilang, yang namanya kita berlari tentu ada harus ada persiapan ya. Usaha juga sama ya. Makanya di dalam bab keuangan itu pertama adalah kita bicara pisahkan antara uang pribadi dan uang usaha kita. Itu harus clear. Misalkan ketika Anda bepergian dari Krukut ke Wali Kota misalkan, pertanyaannya adalah ini untuk pribadi atau buat bisnis? Itu harus clear dulu. Sehingga ketika buat bisnis berarti posnya pos bisnis. Ketika pribadi itu adalah buat dari pos pribadi. Sehingga ketika Anda konsisten, itu dulu dilakukan, insya Allah akan lebih baik. Yang kedua adalah ketika kita sudah memahami itu, berarti kan kita harus ada parameter-parameternya. Namanya tujuan atau target gitu kan. Iya, betul. Kita mau target bulan ini berapa? Contoh, omset saya katakanlah 10 juta. Itu omset? Iya, itu omset. Pertanyaannya, ya, keuntungannya berapa? Nah, dari keuntungan itulah setelah dikurangi biaya-biaya, kita ingin hidup berapa juta atau berapa ratus ribu. Kalau tidak, uang modal pasti akan kepake. Habis ya. Habis. Itulah yang kadang tidak banyak para pengusaha mikro itu memahami. Sehingga ketika anaknya mau masuk sekolah, yang diambil ada uang bisnisnya. Iya, betul. Nah, ini harus clear dulu. Harus dipisahin ya. Betul, makanya ada orang mengatakan, Pak, kalau kita tidak punya modal, kita tidak bisa usaha. Itu benar di salah satu sisi. Benarnya apa? Benarnya ketika kita bicara operasional cost, itu kita harus ada. Makanya yang paling baik adalah ketika Anda ingin berusaha, minimal-minimal sekali, itu harus Anda punya namanya 3 kali pengeluaran bulanan. Contoh, Anda tiap bulan suami istri misalkan pengeluarannya adalah 1 juta. Berarti 3 dikalikan 1. Minimal 3 juta buat apa? Selama 3 bulan Anda safety, Anda aman. Sehingga ketika mungkin hari ini atau bulan ini omset lagi turun, toh harus Anda tetap harus makan. Ambilnya dari dana darurat itu, bukan dana dari usaha. Sehingga kita tahu, oh usaha hari ini berarti bulan ini saya minus, bagaimana caranya bulan besar, bulan depan harus surplus, dan seterusnya. Oke, mungkin Bu Rina bisa menambahkan? Iya, itu betul banget ya, karena beberapa pelaku usaha mikro kita, ya itu tadi, perlu seperti itu. Karena mereka sendiri ketika saya bercerita bahwa apa yang menjadi modal mereka itu tidak boleh digabung dengan uang. Dompetnya nggak boleh sama. Dompet rumah tangga dan dompet usaha itu tentunya harus dipisah. Dan tentunya laba yang mereka dapatkan atau penghasilan mereka dapatkan itu harus ditabung. Sama mungkin seperti separuh ditabung, separuh untuk untuk dimanfaatkan. Ya, paling tidak, kalau nggak salah ya, ilmunya itu sepertiga yang ditabung. Untuk usaha tetap jalan, dapur juga tetap berjalan. Okay. Nah, kemudian saya pernah punya pengalaman dari cerita Pak Hari nih. Pernah saya tuh dapat cerita bahwa ada pelaku usaha udah bagus nih, udah bagus gitu ya. Nah, ketika HP-nya rusak, itu dia berkali-kali memperbaiki HP-nya, walaupun berapa kali ya, 3 kali. Saya sempat mikir, kan udah bagus gitu, hebat. Tapi HP-nya masih bulak-balik dia perbaiki. Rupanya itu tadi. Baik, Ibu kita potong dulu karena ada telepon dari luar sana ya. Selamat pagi. Oh, ternyata sudah tertutup ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Nanti kita tunggu lagi teleponnya di 0217784011. Satu SMS yang datang ya kali ini. Nanti kita tunggu lagi teleponnya. Kali ini dari Mbak Nisa, ini juga sebetulnya pertanyaan jawabannya tadi sudah, tapi tidak ada salahnya untuk kembali diulang. Ya. Bagaimana cara mengatur pengeluaran keuangan bulanan agar pengeluaran bulanan tetap teratur tanpa harus khawatir pengeluaran bakal habis pada sebelum waktunya, katanya ya. Ini pengeluaran anggaran rumah tangga, mengingat harga apapun kadang naik turun. Apakah harus diirit sesuai kebutuhan seperlunya saja, katanya. Ya. Mungkin Pak Hari bisa, silakan. Jadi ada namanya sindrom 10 koma gitu ya. Iya. Tanggal 10 terus koma setelah itu. Dan itu banyak sekali orang yang melebihi dari batas pendapatannya. Ini yang jadi persoalan. Misalkan penghasilannya adalah 2 juta. Berarti kalau kita bicara logika bisnisnya, logika keuangannya, ya pengeluarannya jangan di atas 2 juta. Tapi berapa banyak orang yang memaksakan gitu kan. Makanya saya bilang, ketika kita bicara bab kebutuhan, contoh sebenarnya begini, makan. Makan adalah kebutuhan. Tapi kalau makan-makan, nah itu keinginan. Sederhana sebenarnya, gitu kan. Handphone mungkin kebutuhan, tapi kalau handphonenya tiap 3 bulan diganti, itu sudah dari keinginan. Berarti itu termasuk ke gaya hidup dong ya? Betul sekali. Makanya kalau kita bicara duit, sebenarnya bicara keuangan, yang paling sederhana adalah kita cek dulu pengeluaran realnya itu berapa sih sebenarnya. Kalau sudah tahu misalkan pengeluaran kita cuma 1,8 misalkan, sementara penghasilan kita adalah 2 juta, berarti masih ada surplus 200 ribu, ya kan? Berarti bagaimana caranya kita harus betul-betul istiqomah ya, betul-betul disiplin, jangan sampai melewati 1,8. Kecuali ada hal-hal di luar itu beda lagi. Tetapi pada dasarnya bisa nggak kita untuk istiqomah, konsisten gitu. Makanya ada rumus itu, sisihkan di awal bukan disisakan. Sehingga kita mengetahui, kalau kita sudah memahami pengeluaran kita berapa tiap bulan, itu akan lebih enak ketimbang kita sama sekali nggak ngerti nih berapa sebenarnya pengeluaran saya, apalagi income kita juga tidak jelas misalkan, ini masalah. Ya, baik, Pak Hari masih ada satu pertanyaan lagi nih yang melalui WhatsApp kami di 08111135585. Tetap kami tunggu lagi melalui 0217784011. Tadi sempat terputus ya. Nah, ini datang dari Mas Meka nih ya. Mas Meka ini kalau nggak salah di sekitar jalan Tanah Baru, Baru ya. Selamat siang untuk Pak Hari Soal Putra. Katanya berhubungan dengan membahas tema kehidupan, saya mau tanya nih, di kehidupan ini kan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baik, ada orang jahat. Lalu apakah orang jahat itu memang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi jahat, atau jahat itu timbul dari manusianya sendiri, katanya. Boleh, silakan Pak Hari. Ya, baik, kalau kita bicara tentang kehidupan itu ada namanya B ke D. B itu birth, kelahiran, ada namanya D, death, kematian. Ada istilah Bill Gates itu menarik seperti ini. Yang namanya hidup kaya itu adalah takdir. Hidup kaya, takdir. Hidup miskin itu adalah takdir. Jadi kalau kita dilahirkan miskin itu adalah takdir kita. Tetapi mati kaya itu adalah pilihan. Ya. Jadi antara B sama D tadi ada namanya C, choice. Kita bisa memilih apakah kita ingin mati dalam keadaan miskin atau mati dalam keadaan kaya. Kita ingin jadi penjahat atau pejabat. Misalnya kira-kira seperti itu. Artinya, kalau kita memilih dengan kesadaran bahwasanya saya dijadikan seorang leadership, seorang khalifah di muka bumi ini, berarti apa? Saya harus memikirkan tanggung jawab buat diri saya, keluarga saya, masyarakat saya, dan alam semesta. Sehingga walaupun nanti takdir kita mungkin akan menjadi penjahat nomor satu paling tinggi sedunia misalkan pun, ya, tapi tetap akan ada namanya taubat nasuha. Iya. Ya, artinya istilah dalam motivasi itu, kita tidak bisa merubah arah angin. Itu adalah takdir. Tapi kita bisa merubah arah sayap kita. Jadi kalau kita misalkan yang namanya cuaca, tidak bisalah kita kendalikan. Itu adalah haknya Tuhan gitu kan. Tapi kita bisa memulai dengan sedikit untuk mengkesampingkan atau mungkin merubah cara kita berpikir, cara kita terbang gitu. Itu adalah sayap kita. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau kita hari ini terjebak mungkin dalam sebuah apa, sebuah komunitas kejahatan misalkan seperti itu, seperti Batman, ya. Batman itu kan berguru pada asosiasi pembunuh bayaran. Iya. Dan dia didoktrin oleh gurunya, kamu harus jadi pembunuh bayaran. Tetapi dia bisa berontak, apa, jadi pahlawan. Sama juga manusia hari ini ketika dia dalam komunitas orang-orang jahat, tapi dia bisa merubah, keluarlah dari komunitas tersebut, temulah orang-orang yang baik. Insya Allah kita akan baik. Maka ada pepatah Arab mengatakan, kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, insya Allah kita akan kecepatan wanginya, ya. Tapi kalau kita berteman pada seorang apa, pandai besi, kita akan kecepatan apa, bes, apa ininya, apa cemongnya, kira-kira iya, seperti itu. Sama dengan kita dekat dengan tukang minyak wangi, kita akan wangi terus. Betul sekali. Pertanyaannya sudah terjawab dan jawabannya bisa apa ya, tentunya sangat bermanfaat sekali ya, apalagi ini mengenai kehidupan. Atau mungkin dari Bu Rina bisa menambahkan kembali, silakan. Iya, tadi terkait dengan yang pertanyaan yang tadi, yang A, yang tadi saya, yang terakhir ya, yang tadi, yang sebelum terakhir ya, tentang memisahkan antara itu ya, kebutuhan, ya kebutuhan. Jadi memang saya, pengalaman saya juga, jadi ini antara bagaimana kita mengolah keuangan sementara jelas naik semua ya, semua naik. Gimana supaya ini ya, yang pasti yang mana yang menjadi prioritas itu kita udah tahu kan yang mana prioritas. Tadi kata Pak Hari, yang mana makan tapi makan-makan. Iya, betul. Kebiasaan memang kita, termasuk saya, ketika kita dapat gaji atau dapat dapat apapun itu, entah dapat rezeki, itu langsung habis. Nah, sebenarnya itulah. Malahan sekarang Basnas kan lagi ini ya. Ketika kita dapat sesuatu itu langsung keluarkan 2,5%-nya. Jadi ini yang saya dapatkan. Jadi ketika kita keluarkan 2,5%-nya itu untuk infak, sedekah atau apapun namanya itu, tentu kita terlindungi dari apapun ya, insya Allah ya, seperti itu. Jadi yang pasti itu tadi, prioritas kita apa. Kalau misalnya udah dapat ini, berapa dapat sekian, kita kalau itu keluarkan itunya, zakatnya, kemudian yang mana jadi tabungan. Kalau tadi saya bilang, kalau tidak salah sepertiga, saya kan dulu suka baca Safir Senduk, kalau tidak salah sepertiga langsung ditabung. Yang lainnya kita misalnya listrik naik karena bukan naik ini, naik karena kita pemakaian. Ketika kita tidur misalnya itu masih nyala, terang kita semuanya, matikan, AC kita nyala evaluasi, semua. Kita evaluasi listrik kita kenapa sih naik bulan ini ya. Nah, tentu kita evaluasi mana kira-kira yang bisa bikin naik gitu kan. Ketika anak-anak misalnya kan, anak kita pengen ini pengen itu, tahu, tapi kita bisa kasih tahu bahwa kalau masih bisa dipakai, kita pakai aja, enggak mesti apa itu namanya, tahun baru itu sepatu baru. Baju sepatu baru masih ada, kenapa tidak, kecuali kalau memang naik apa itu sekolah ya, naik ke tingkat berikutnya, karena memang harus berubah ya, kayak harus buku-buku berubah. Mungkin mungkin kalau mungkin apa busana juga kalau memang sudah tidak muat ya, mau nggak mau gitulah, seperti itu ya. Saya bisa bercerita pada saat saya kan di Makassar ya, orang tua saya mendidik seperti ini. Jadi ketika buku pelajaran ini kan, kadang kita buku tulis itu belum habis, ya kan? Masih ada, masih ada biasanya. Sementara kita naik kelas kan. Itu orang tua saya tuh itu dilipet, dibungkus pakai sampul buku, saya pakai lanjutannya. Iya. Jadi buku itu tidak dibuang, itu satu. Kemudian yang kedua, saya masih ingat dulu ketika kita beli obat nyamuk bakar, itu kan ada bungkus kertas. Iya, betul. Sekarang kan plastik, dulu kertas. Bagaimana bapak saya mengumpulkan kertas-kertas itu, kertas-kertas apa bekas obat nyamuk itu, itu di hektar apa di ini sama beliau, itu untuk oret-oretan saya. Betul. Di sekolah. Jadi betapa orang tua kita mengajarkan yang hal-hal yang sederhana tapi itu membekas. Makanya anak-anak saya itu ya semua saya ajar untuk berpikir ketika dia minta ini kebutuhan apa keinginan. Gaya ya. Saya aja diskusi, memang kadang anak enggak ngerti ya, ABCD mau ini mau itu, saya aja diskusi. Setelah diskusi baru nanti dia paham. Oh, kenapa saya begini? Saya bilang mungkin sekarang kalian belum paham. Suatu saat kalian jadi orang tua baru kalian paham. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin Mbak Niza, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Dan Pak Hari bisa ditambahkan kembali sebelum kita tutup karena waktunya sudah mepet. Tapi sebetulnya masih tambah asik nih ya. Silakan Pak Hari. Ya, jadi kalau kita bicara ujung perjalanan seseorang, Jadi kalau kita kuliah S1 kan namanya sarjana ya. Iya, betul. S2 magister, ke S3 doktoran dan seterusnya gitu kan. Apa sih hasil akhir ketika menjadi pembelajar di kampus kehidupan? Katakan saya adalah cuma dua. Namanya MA MBA. Apa itu? MA MBA bukan Master of Art, Master Business of Administration, tapi adalah nah, mahasiswa itu? Abadi. Masih belum apa-apa. Jadi namanya kita belajar tuh nggak pernah nggak pernah selesai. Selalu ada hal baru gitu. Contoh ketika saya baca Quran hari ini, yang namanya tulisan Arabnya sama, artinya juga sama. Karena itu aja yang saya ulang gitu kan. Tapi maknanya, hikmahnya berbeda. Never ending dalam hal belajar. Jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa abadi, masih belum apa-apa. Karena kalau sudah jadi apa-apa, kita jadi sombong, arogan gitu kan. Betul. Tapi kalau kita masih mengosokkan terus gelas pikiran kita, siapapun itu, yang saya bilang, mau tukang becak, mau tukang sampah, mau tukang warteg, segala macam, itulah guru kita, itulah guru kehidupan. Maka jadilah pembelajar kehidupan. Iya, baik. Artinya namanya kita belajar itu tidak ada selesainya, Bu ya. Sampai kapanpun kita tetap harus belajar. Dalam keluarga juga begitu. Betul. Kita belajar. Betul. Sama suami aja saya enggak selesai-selesai belajar. Iya, betul, betul. Betul, Bu. Itu memang harus betul. Karena memang apalagi kita dalam keluarga itu tidak ada di pelajaran sekolah ya, Bu ya. Dinamis. Betul. Itu dan langsung itu otomatis ya, Bu ya. Baik, Pak Hari dan juga Ibu Rina F. Bahar yang tentunya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dari Pemerintah Kota Depok yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan masih bisa diundang lagi ya Pak ya, Pak Hari ya, bisa datang lagi dan bisa memberikan ilmunya lagi buat kita semuanya. Terima kasih untuk Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hari, Hari Sol Putra, Financial Motivator dan juga Ketua Gerakan Indonesia Emas 2029. Juga beliau adalah sebagai penulis buku laris Wealthflow 19, rahasia tentang uang, kekayaan dan kesejahteraan ya. Tentunya hari ini kita sudah berbicara mengenai pembelajaran terbaik di kampus kehidupan. Intinya kita tidak ada berhenti untuk belajar ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak serta Ibu di siang hari ini. Terima kasih atas ilmunya. Kita insya Allah ketemu lagi di acara yang sama dan di jam yang sama. Baik, selamat siang.